Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, pernahkah Anda mencium bau wangi atau bau busuk yang datangnya secara tiba-tiba dan hilangnya juga tiba-tiba? Padahal di sekitar kita suasananya sudah hening, tidak ada orang dan tidak terlihat aktivitas apapun yang dapat menimbulkan bau tersebut. Bahkan tak jarang bau itu membuat bulu kuduk merinding, hati berdebar, dan rasa takut yang tak tertahankan. Lantas berasal dari manakah bau tersebut? Benarkah dari jin yang ingin mengganggu manusia? Jika ada orang mencium bau wangi atau bau busuk secara tiba-tiba, kemudian bau itu juga menghilang secara tiba-tiba tanpa ada seorang pun berada di dekatnya atau hal lain yang menandakan adanya bau wangi dan bau busuk itu, seperti bau bunga melati, bau pandan yang menyengat, atau bau bangkai yang menyengat, sementara ia berada di dalam rumah yang bersih, tidak ada taman dan tidak pula ada tumpukan sampah, maka sudah dipastikan bahwa bau tersebut berasal dari jin yang sengaja ingin mengganggu manusia. Para ulama sepakat bahwa jin merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari api, tidak kasat mata, dan wajib dipercayai keberadaannya sebagai suatu bagian dari yang gaib. Jin banyak berbeda dari makhluk lainnya. Selain memiliki sifat fisik yang berbeda, jin juga dapat berubah dalam wujud yang mereka inginkan. Jin juga bisa melihat manusia, namun manusia tidak bisa melihat jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Sebagai makhluk yang tidak kasat mata dan hidup di alam yang berbeda, jin tidak terlalu banyak diketahui seluk-beluknya oleh manusia. Bahkan dalam Al-Quran dan Hadis jarang disebutkan ciri-cirinya secara fisik, kecuali sifat-sifatnya, tujuan penciptaannya, dan bahayanya bagi manusia jika bersekutu dengan jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Adapun jika ada anggapan di tengah masyarakat bahwa jin sering mengganggu manusia, maka hal ini dibenarkan oleh para ulama, dan hal ini juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau bersabda, sesungguhnya ifrit sebagian dari golongan jin semalam menggangguku, agar aku berhenti melakukan sholat, namun Allah melindungiku. Lalu aku mau mengikatnya pada teras masjid sampai pagi hari, agar kamu dapat melihatnya. Tetapi aku ingat kepada Nabi Sulaiman yang berkata, ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak pantas bagi orang-orang sesudahku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika nenek moyang jin yang disebut iblis diklaim sesat oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat keingkarannya, maka ia bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan umat manusia. Dan usaha untuk menyesatkan manusia ini tidak akan tercapai kecuali dengan mengganggunya dan menggodanya secara terus-menerus, baik secara lahir maupun batin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iblis menjawab, sebab engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan dari mereka bersyukur, taat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua. Al-Quran Surah Shad ayat 82. Pada dasarnya gangguan jin bermacam-macam, ada yang bisa terlihat mata, ada juga yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jin tersebut bisa dengan mudah berubah bentuk dan wujud tanpa diketahui manusia. Beberapa bahkan hanya bisa didengar dan dirasakan oleh orang yang akan diganggu oleh jin atau setan. Lalu bagaimana dengan bau wangi dan bau busuk yang muncul tiba-tiba tersebut? Apakah benar bau wangi itu berasal dari jin baik, sedangkan bau busuk itu berasal dari jin jahat? Sebagai makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, jin ada yang muslim dan ada pula yang kafir, layaknya manusia. Ada yang baik dan ada juga yang jahat. Namun bedanya, dalam kehidupan alam jin yang baik itu selalu jin muslim, karena ia selalu taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Sedangkan jin yang jahat selalu jin yang kafir, sebab dengan kekufurannya, ia telah memikul mandat dari nenek moyangnya, yaitu iblis, untuk selalu menggoda dan menyesatkan manusia. Oleh karena itu, jika ada seseorang tiba-tiba mencium bau wangi atau bau busuk, padahal di sekitarnya sama sekali tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya benda yang mengeluarkan bau-bau tersebut, maka bisa jadi ini merupakan perbuatan usil jin yang ingin mengganggu manusia. Tidak ada petunjuk secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis apakah bau wangi itu berasal dari jin baik dan bau busuk itu dari jin jahat. Namun yang jelas, jika dengan bau wangi atau bau busuk itu jin ingin mengganggu manusia dengan membuatnya ragu dan takut, maka baik bau wangi maupun busuk itu, keduanya sama-sama berasal dari jin kafir yang merupakan jin jahat. Sebab jin baik yang merupakan jin muslim tidak melakukan kecuali kebaikannya, layaknya manusia muslim yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Lalu, selain bisa mengganggu secara tidak kasat mata seperti mengeluarkan bau wangi atau bau busuk, apakah jin juga bisa mengganggu manusia secara fisik dan kasat mata? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa jin atau setan bisa mengganggu manusia secara fisik. Seperti kisah jin Ifrit yang mengganggu Rasulullah SAW ketika ingin sholat, lalu beliau mengikatnya di teras masjid dan melepaskannya. Namun demikian, jin tidak dapat membahayakan dan mencelakai manusia, kecuali apabila ia berubah wujud menjadi makhluk lain, seperti ular, kalajengking, atau berwujud seseorang selain wujud Nabi SAW. Allah berfirman, dan ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 19. Kisah jin mengganggu manusia secara fisik juga dialami oleh seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Dahulu, Ubay bin Ka'ab memiliki suatu wadah untuk mengeringkan kurma. Dalam wadah tersebut terdapat biji kurma. Akan tetapi, pada suatu hari, ia menemukan biji kurma tersebut berkurang. Mengetahui hal itu, akhirnya ia berjaga setiap malam. Hingga pada suatu malam muncullah satu makhluk seperti seorang anak yang sudah belih. Ia memberi salam. Akan tetapi anak tersebut tidak menjawabnya. Lantas ia bertanya, "Engkau manusia atau jin?" Makhluk itu menjawab, "Jin." Aku berkata, "Perlihatkanlah tanganmu." Ternyata tangan itu adalah tangan anjing dan rambutnya pun rambut anjing. Aku berkata, "Beginikah bentuk jin?" Jin itu menjawab, "Engkau telah mengenal bentuk jin, tetapi di antara mereka ada lagi yang lebih menakutkan dariku." Aku bertanya, "Mengapa engkau mencuri?" Jin itu menjawab, "Aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah. Karena itu aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu." Aku bertanya, "Apa yang dapat menghalangi kalian, golongan jin, dari mengganggu kami?" Jin itu menjawab, "Ayat kursi." Setelah itu aku pun meninggalkannya, dan keesokan harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan perihal tersebut. Lalu beliau bersabda, "Makhluk buruk itu berkata benar." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keadaan diganggu oleh jin atau setan secara fisik juga dialami oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah. Ia menceritakan bahwa ia ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Pada suatu malam dirinya kedatangan seseorang yang merangkak untuk mengambil makanan. Lalu Abu Hurairah menangkapnya. Ia berkata, "Demi Allah, engkau pasti kubawa kepada Rasulullah SAW. Yang ditangkap itu lalu berkata, "Aku perlu dan aku mempunyai anak-anak." Maka Abu Hurairah melepaskannya. Peristiwa serupa terulang dan pada malam ketiganya Abu Hurairah bersikeras membawanya kepada Rasulullah SAW. Yang ditangkap itu menghimbau sambil mengajarkan kepada Abu Hurairah agar membaca ayat kursi sebelum tidur supaya terpelihara dari gangguan setan. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah apa yang dialaminya semalam. Dan setelah dijelaskannya, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ia telah berkata benar kepadamu, walau sebenarnya ia pembohong. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak berbicara sejak 3 malam? Abu Hurairah menjawab, "Tidak." Nabi SAW kemudian bersabda, "Itulah setan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian itulah bentuk gangguan jin kepada manusia. Oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Sebab jin dan setan selalu berada di kanan kiri dan depan belakang kita untuk menggoda dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, masalah jodoh memang rahasia ilahi dan termasuk rezeki seseorang. Meski sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak manusia belum diciptakan serta sudah ditulis di Lauh Mahfuz, namun kita diperintahkan untuk berusaha mencari. Permasalahannya, sebagian orang ada yang telat menikah, bahkan ada juga yang enggan untuk menikah. Padahal jika dilihat dari aspek finansial, ia tergolong mampu dan mapan. Kemudian dari aspek fisik, ia tergolong cantik atau tampan. Komunikasinya juga luas dan supel, banyak teman dan luas pergaulannya. Tetapi mengapa masih telat menikah atau bahkan enggan menikah? Adakah sesuatu yang misterius yang menghambat jodohnya? Benarkah anggapan masyarakat bahwa jin bisa menghambat jodoh seseorang? Dalam menentukan jodoh, seseorang bisa mengalami campur tangan siapapun termasuk jin. Sebagaimana juga jodoh bisa diintervensi oleh kedua orang tua, keluarga, sahabat, dan lainnya. Baik dengan cara mensupportnya atau justru menghalangi dan menghambatnya. Namun jika jin yang mengintervensi, maka tentu saja campur tangan jin ini bukan untuk tujuan kebaikan, tetapi untuk tujuan keburukan, seperti menghambat dan menghalangi jodohnya. Lantas bagaimana cara jin menghambat jodoh seseorang? Jin menghambat jodoh seseorang dengan cara membisikkan keraguan di dalam hatinya, sehingga ketika ada orang yang seharusnya berjodoh, di saat telah mendapatkan calon pasangannya, ia tiba-tiba merasa ragu dan khawatir, serta tidak jadi memutuskan untuk menjadi pendamping hidupnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan bisikan jin tersebut. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surah An-Nas ayat 1-6. Selain itu, jin juga bisa menghambat jodoh manusia dengan cara memperlihatkan wajah buruk calon pasangannya, sehingga keduanya tidak berjodoh. Namun ini hanya terjadi pada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan jin dan segala macamnya. Sedangkan orang muslim yang taat, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penampakan buruk ini dan diberikan ketetapan hati di saat memilih calon pasangannya. Terlebih jika ia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika jin itu menghambat jodoh seseorang karena ia mencintainya? Benarkah jin mencintai manusia dan menikahinya? Banyak cara manusia berinteraksi dengan jin, tentunya dengan caranya sendiri, seperti merasuki tubuh manusia, mencintainya sebagai kekasih dan mengawininya. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Laqatul Mirjan menyebutkan beberapa riwayat dari ulama masa silam bahwa di zaman mereka pernah terjadi pernikahan antara jin dan manusia dan bahkan menghasilkan keturunan. Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Dan pernah terjadi pernikahan antara manusia dan jin, bahkan terlahir keturunan. Ini banyak terjadi dan telah diketahui banyak orang. Imam Malik rahimahullah juga mengakui adanya pernikahan antara jin dan manusia. Namun ia sangat membencinya jika hal ini terjadi. Dinyatakan dalam kitab Ahkam Al-Mirjan bahwa Imam Malik berkata, tidak terdapat dalil yang melarang manusia menikah dengan jin. Hanya saja aku tidak menyukainya. Karena aku membenci ketika ada wanita hamil, kemudian ketika ditanya, siapa suamimu? Lalu dia menjawab, dari jin. Sehingga akan menimbulkan banyak kerusakan. Oleh karena itu, jika jin laki-laki mencintai wanita dari kalangan manusia, maka berbagai cara akan dilakukan oleh jin laki-laki tersebut agar tidak terjadi perjodohan dengan sesama manusia, seperti menampakkan wajah buruk calon pasangannya dari kalangan manusia, dan lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Kesana, sikap jin atau setan terhadap manusia terkadang keterlaluan. Ia tidak hanya mengganggu dan menggodanya di saat manusia dalam keadaan sadar, tetapi juga dalam keadaan tidak sadar. Seperti dalam keadaan tidur seseorang tiba-tiba bermimpi buruk, sehingga berteriak atau bahkan menendang-nendang. Atau terkadang badannya terasa berat, seolah-olah ada yang menindihnya. Fenomena ketindihan ini kemudian kerap kali dikaitkan dengan jin. Lantas benarkah fenomena ketindihan di saat tidur karena ulah perbuatan jin atau setan? Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Kezana akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Kezana, fenomena ketindihan saat tidur merupakan fenomena biasa dan hampir pernah dialami oleh setiap orang, meskipun tingkat ketindihannya tergolong ringan. Oleh karena itu, beragam pendapat bermunculan mengenai fenomena ketindihan ini. Di Indonesia, sebutan fenomena ini bermacam-macam. Ada yang menyebutnya rep-repan, erep-erep, hingga tindihan. Fenomena tindihan yang kerap kali dikaitkan dengan ulah jin dibenarkan oleh sebagian ulama, terutama jika tindihan itu didahului dengan mimpi tertentu yang menyeramkan. Ada kalanya gangguan jin melalui mimpi disertai dengan gangguan secara fisik, seperti fenomena tindihan ini. Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, ditakut-takuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dinyatakan, mimpi itu ada tiga macam. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. Dan mimpi yang timbul karena angan-angan atau khayal seseorang. Karena itu jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah. Kemudian sholatlah dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Namun, jika fenomena tindihan ini tidak ada kaitannya dengan mimpi tertentu, melainkan terjadi begitu saja di saat seseorang sedang tidur, maka ini dikategorikan sebagai gangguan tidur belaka yang dapat dijelaskan secara medis. Fenomena ini muncul akibat tubuh masih memutus hubungan dengan saraf motorik ketika seseorang terbangun. Disinilah orang-orang mengalami apa yang disebut dengan tindihan, sebab ketika terbangun, ia tidak dapat menggerakkan tubuh, bahkan sulit berbicara. Secara medis, fenomena tindihan ini di saat tidur bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, karena tubuh sangat lelah, tidur dengan posisi menghadap ke atas, stres, pengaruh obat-obatan, dan perubahan jam atau pola tidur. Lantas bagaimana cara melepaskan diri dari tindihan ini? Adakah doa tertentu yang dibaca? Untuk mengatasi mimpi buruk dan segala bentuk gangguan jin atau setan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar membaca doa sebelum tidur dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di antara doa-doa tersebut adalah: Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, walja'tu zahri ilaika, rohbatau wa rohbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa bi nabiyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan semua urusanku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismika Rabbi wadu'tu jambi, wabika arfa'uhu, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu padanya. Dan apabila engkau membiarkan hidup, maka peliharalah, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Atau dibolehkan juga membaca doa tidur yang pendek. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.